Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, di mana pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu, walaupun jadwal yang biasanya disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Usama Bukhari Hafizallahu Ta'ala kosong, kita isi kekosongan tersebut yang pada kesempatan malam ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanu rahimakumullah, kami ingin menyampaikan tadzkir untuk pribadi kami dan antum semuanya. Yang dengan tadzkir tersebut, pengingat, mudah-mudahan bisa meluruskan, membenahi apa yang keliru dan salah dari perbuatan-perbuatan kita, kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya ibadah. Karena memang Allah SWT perintahkan kita semuanya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, karena dengan peringatan tersebut akan mendatangkan kemanfaatan kaum mukminin, dan sudah merupakan sifat yang ada pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka beruntung, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan ketika mereka satu dengan yang lainnya saling menjalankan amalan munasahah, saling menasihati, saling menegur, saling mengingatkan. Dan sifat tersebut bahkan menjadikan kesempurnaan seorang hamba menjadi seorang rabbani, seorang pendidik yang mendidik umat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adanya munasahah, ditegakkannya tanasuh, nasihat menasihati di antara mereka. Sehingga dengan adanya tadzkir dan munasahah, jangan sampai dijadikan perkara untuk saling tuding-menuding atau mengkambing hitamkan pihak lain. Dan jangan sampai pula hal tersebut menjadikan kecewanya hati kita karena merasa dirinya yang mendapatkan peringatan tersebut. Karena seorang muslim yang menghendaki keselamatan dunia akhirat, yang berupaya menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar, yang ada padanya Rasulullah dan para sahabatnya, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil, untuk melaksanakan apa yang dibimbingkan dan didatangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semuanya, "Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang telah didatangkan kepada kalian oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ambil, laksanakan. Dan apa yang beliau alaihi salatu wasalam larang kepada kalian, tinggalkan larangan tersebut. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu permasalahan yang perlu kita ingatkan sehingga untuk kedepannya semakin baik dan semakin berbenah dan semakin kita benar-benar muwafaqah bisunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencocoki dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita benar-benar mempraktikkan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Terkait dengan apa yang kita lakukan ketika ibadah salat, yaitu shaf, berbarisnya kita ketika salat, karena sebagian kita kadang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak menjalankan sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Yang pertama, di dalam kita melakukan salat berjamaah, maka hendaknya kita menyempurnakan shaf yang awal, kemudian shaf yang berikutnya. Kita tidak membuat shaf kedua sebelum yang pertama penuh. Kita tidak membuat shaf ketiga sebelum yang kedua penuh. Itu yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan setiap kita ketika masuk ke masjid sudah dikumandangkan iqamah, imam sudah takbir, maka tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam kita segera takbir, bukan menunggu nantilah shaf yang ketiga keempat. Idza kabbara al-imam fakabbiru, itu bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau imam itu sudah takbir, takbirlah engkau. Jangan kemudian nunggu bikin saf ketiga padahal saf kedua belum penuh. Ini bentuk mukhalafah yang dikhawatirkan. Dengan mukhalafah ini yang tidak disadari oleh kita dan kita tidak mau memberikan peringatan dan saling menasihati, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, Takutlah bagi orang yang menyelisih perintahnya Rasulullah, perkaranya Rasulullah. Disebabkan menyelisih perintahnya Rasulullah, ayusibahum, akan menimpa mereka, antusibahum fitnah, ditimpanya sebuah fitnah, ayusibahum adzabun alim, akan ditimpa azab yang pedih. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadisnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha, qalu ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha, qala yutimmuna sufufal awal wa yatarasawna fi saf. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ala tasufuna kama tasuful malaika, tidakkah engkau melakukan berbaris dalam sholat jamaah sebagaimana berbarisnya para malaikat di sisi Rabbnya? Para sahabat pun bertanya, qalu ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaika inda rabbiha, bagaimana caranya atau bentuknya berbarisnya para malaikat ketika di sisi Rabbnya, ketika menghadap Rabbnya? Maka kata Rasulullah memberikan gambaran bentuk bersafnya, berbarisnya para malaikat tersebut, yutimmuna sufufal awal aw asufufal ula wa yatarasawna fisaf. Para malaikat mereka ketika berbaris, mereka menyempurnakan barisan yang pertama dulu. Itu yang mereka lakukan. Dan mereka di dalam berbarisnya yatarasawn, saling menempelkan barisan mereka dengan barisan yang sampingnya. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan tentang syarah hadis tersebut, bahwa para malaikat ketika berbaris, mereka menyempurnakan saf awal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yutimmunal awal wala yashra'u fi tsani hatta yatimmal awal. Yaitu para malaikat mereka menyempurnakan saf yang pertama, di mana tidak membuat, memulai, bikin barisan yang kedua sampai yang pertama itu penuh. Kalau saf yang pertama sudah sempurna, baru bikin yang kedua. Wala yasra'u as-salisa hatta yatimasani, dan tidak mulai bikin saf yang ketiga sehingga yang kedua penuh dulu. Barisan yang kedua sudah lengkap, sudah full, baru yang ketiga dimulai lagi. Wala yasra'ur rabi'a hatta yatima asalis, dan tidak mulai bikin yang keempat sehingga yang ketiga sempurna terlebih dahulu. Maka ini bimbingan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau menghimbau kita semuanya, tidakkah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di sisi Rabbnya? Tentunya himbauan ini adalah memiliki suatu keutamaan tersendiri. Makanya Rasulullah mengimbau agar kita meniru berbarisnya seperti barisnya para malaikat ketika kita melakukan sholat berjamaah. Sehingga setiap kita yang uqala, yang sudah dewasa, masing-masing kita memperhatikan bimbingan ini dan mengajarkan kepada anak-anak kita yang mereka belum mengetahui bimbingan ini. Kasih tahu mereka, ingatkan mereka, jangan dibiarkan. Sebelum shaf pertama penuh, jangan bikin shaf kedua. Sebelum shaf kedua penuh, jangan bikin shaf yang ketiga. Dan diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik di dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Imam Nasa'i, dan hadisnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami, dan beliau mensahihkan, kata Rasulullah, atimu shafal muqaddam summa alladhi yalihi famakana min naqsin fal yakun fi shafil muakhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini lebih mempertegas lagi, wa atimmu shafal muqaddam, sempurnakanlah oleh kalian shaf yang pertama. Jadi penuhi dulu shaf pertama, jangan mulai bikin shaf kedua kalau yang pertama belum penuh. Summal ladzi yali, kalau sudah penuh kemudian baru setelah itu shaf yang kedua. Shaf yang kedua sudah penuh, baru yang ketiga. Bukan satu shaf pertama dibikin, kedua bikin juga. Tidak. Sehingga maaf-maaf ngomong, bagi orang yang mungkin berdarah dingin atau apa, berdarah panas, ya, gampang somokan. Kalau pas nggak di bawah mirwaha, yaitu kipas angin, maka ingat bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, aula kita kedepankan daripada sekedar masalah jiwa kita. Wah, somok panas, aku nggak tahan kalau nggak di bawah kipas angin. Sehingga dia ketika shaf pertama belum penuh, dia bikin shaf yang kedua. Cari yang dibawa kipas angin misalnya. Layan bagi seorang ahlu sunnah, kalau perbuatannya menyelisih bimbingan Rasulullah, dia lebih senang untuk urusan pribadinya, urusan jasmani, daripada bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ibadah. Famakana min naqsin falyakun fi shafil muakhar. Maka kata Rasulullah, maka kalau shafnya tersebut adalah shaf yang masih kurang, maka jadikan shaf yang masih kurang itu bagian belakang. Jadi shaf yang kurang itu nanti belakangnya. Jadi yang ke depan, yang bagian depan itu yang dipenuhi terlebih dahulu. Jangan shaf pertama belum penuh, bikin shaf kedua. Jangan. Jadikan shaf yang kurang itu yang terakhir. Jangan shaf kedua belum penuh, sudah bikin shaf ketiga. Penuhin dulu. Kalau memang di situ ada yang masih kurang, shafnya nggak lengkap, nggak penuh, ya sudah, bagian yang belakang. Bagian depan itu yang dipenuhi terlebih dahulu. Sehingga, maaf-maaf ngomong, Bagi yang mungkin ada ketidakmampuan untuk sholat merapat ke shaf, karena mungkin dia pengen duduk, nggak bisa berdiri. Kalau shafnya yang kosong bagian tengah, dia harus ke tengah, nanti malu. Atau mungkin susah, sehingga carinya di pinggir. Maka kita ikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita diberi rukhsah bagi yang enggak mampu berdiri untuk sholat dengan duduk. Tapi tetap di dalam barisan itu memenuhi yang masih kosong. Bukan membikin dan menjauh dari yaitu barisan shaf tersebut yang seharusnya merapat. Demikian juga yang mungkin kebetulan bawa anak kecil di bawah tamyiz. Dia akhirnya nunggu penuh bagian tengah, dia cari pinggir dulu. Dia harus nunggu. Keliru yang demikian. Silakan antum merapat ke shaf yang ada untuk memenuhinya. Anak yang di bawah tamyiz antum dudukan di depannya. Jangan dimasukkan ke shaf, barisan shaf. Jangan kemudian di pinggir karena prinsipnya saya membawa anak di bawah tamyiz. Kan dimasukkan di tengah kan enggak boleh. Saya taruh di pinggir. Tapi harus apa? Menjauh dari barisan shaf yang itu harus disempurnakan dari tengah. Lakukan tetap merapat ke barisan shaf yang kurang, yang belum penuh. Adapun anaknya bisa ditaruh di depan. Kasih tahu. Kamu duduk aja, tenang. Jangan lari ke sana kemari, jangan ribut. Sehingga enggak mengganggu orang musallin. Kalau diperkirakan sujud sulit, dikasih tahu. Kalau saya sujud, habis sujud, kamu berdiri ya. Demikian, upayakan. Kita di dalam menjalankan ketika ada ketidakmampuan, diberi rukhsah. Kita tetap di sana berusaha mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini satu perkara. Bahwasanya kita ketika berbaris dalam sholat jamaah, maka jadikanlah shaf yang dipenuhi terlebih dahulu adalah shaf yang pertama. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Tidak memulai bikin shaf kedua sebelum yang pertama penuh. Tidak memulai bikin shaf yang ketiga sebelum yang kedua penuh dan berikutnya. Kemudian yang perlu diperhatikan pula adalah ketika berbaris dari arah mana, dari bagian mana yang kita dahulukan. Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, istawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum waliyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, istawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, barisan salat kalian. Wala takhtalifu, jangan kalian berbeda satu dengan yang lainnya, ada yang maju, ada yang mundur. Beragam bentuk shafnya, tidak lurus. Berselisih, fatah talifah kulubukum, yang itu akan menjadikan berselisihnya hati-hati kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, waliyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Dan hendaknya, yang berada di belakangku, adalah orang-orang yang berakal lagi baligh. Dengan hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, dari arah mana shaf itu dimulai? Maka Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan hadis ini. Bahwasanya berdasarkan hadis ini, dimulainya shaf adalah dari arah tengah. Kemudian melebar ke kanan atau ke kiri. Sehingga jangan antum cari yang pinggiran. Terlebih dahulu sebelum apa? Tengah-tengah penuh. Kalau memang sudah merapat ke pinggir, silakan antum di pinggir. Imam sudah baca, masih nyantai di pinggiran nunggu penuh. Ini keliru. Nabi alaihi salatu wasalam membimbing kita, idza kabbaral imam fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Wa ma atraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Kalau kalian dapati imam kalian takbir, takbir. Imam ruku, ruku. Imam sujud, sujud. Apa yang kalian dapatin dari seorang imam, kalian lakukan. Ikuti imam itu. Yang terlewatkan, ketinggalan, sempurnakan. Itu bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Lah kita, shaf belum penuh, yang seharusnya mengarah ke tengah, kita sudah nyari ngapling di pinggiran. Imam sudah membaca Al-Fatihah, kita masih nyantai. Nunggu melebar. Shafnya merapat ke pinggiran. Ini keliru. Sehingga maaf-maaf ngomong, bagi orang tua mungkin gak mampu berdiri, gak apa-apa, duduk di tengah-tengah, gak ada salahnya. Karena demikian bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Bagi orang yang gak mampu berdiri, lakukanlah sholat dengan duduk, dimanapun tempatnya. Kalau sholat sendirian, silakan di pojok sana, kanan kiri, depan kanan kiri, terserah. Tapi kalau sholat jamaah, ngikuti shaf jamaah. Kalau shafnya itu merapatnya ke tengah, ikut ke tengah, bukan di pinggir. Karena Rasulullah mengatakan, sholli qa'iman, fa'ilam tastati, fa'ala jambin. Fa'qa'idan, fa'ilam tastati, fa'ala jambin. Lakukan sholat dengan berdiri. Kalau kamu enggak mampu, lakukan dengan duduk. Kalau enggak mampu, sudah. Dengan berbaring atau miring. Sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya Imran bin Husain ketika tertimpa sakit bawasir, bahasa kita ambeien, sehingga enggak bisa duduk. Silakan, enggak bisa berdiri lama dengan duduk, enggak bisa duduk dengan berbaring atau miring pada lambung kanannya. Nah, ini bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam agar kita memperhatikan tata cara yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika kita mau bikin shaf, kalau kita pertama kali yang mengawali di shaf tersebut, maka posisikan kita di tengah, di belakang imam. Yaitu posisi di belakang imam. Cari posisi imam mana kita di belakangnya. Sehingga nanti yang lainnya yang menyusul itu akan merapat ke tengah. Ini yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan masalah ini pun, beliau menyebutkan bahwasanya orang yang berhak, yang lebih patut, lebih pantas di belakang seorang imam adalah ulul ahlam wa nuha, orang-orang yang berakal orang-orang yang baligh, sebagian ulama menyebutkan makna an-nuha wal ahlam ay al-ukul dawul ukul, sehingga di situ dibutuhkan yang di belakang imam itu yang sudah baligh dan dia tentunya lebih dewasa. Lebih dewasa. Kalau ada yang lebih dewasa atau bahkan dia lebih a'lam fil fikih, lebih tahu, lebih berilmu tentang fikihnya, tentang ibadah sholat, tentunya dia lebih ahak, lebih berhak. Dan bukan berarti ketika ada orang yang berdiri di belakang imam, mereka enggak boleh. Ketika apa? Dia itu mungkin ilmunya lebih sedikit. Bukan berarti enggak boleh. Tetapi kata saya, Munusaymi Rahimahullah, ini perkaranya ahakku. Perkara yang dia itu lebih berhak. Walaupun ada, maka karena dia lebih duluan datang, silakan bikin saf di belakang imam. Walaupun mungkin bahasa kita ya mungkin ikhwah dengan ustaz. Ustaznya belakangan. Ikhwan lebih duluannya silakan ikhwah duluan. Tapi kalau ada ustaz, maka seorang ustaz dia ahak yang lebih berhak untuk di belakang imam tersebut. Karena apa? Tentunya dia lebih a'lam fil fiqh atau mungkin lebih akra daripada ikhwah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga masing-masing kita untuk berusaha memahami dan mendalami, karena ini perkara yang selalu kita lakukan dalam keseharian sehari semalam lima waktu, maka tentunya berusaha agar kekurangan yang terjadi, adanya pembenahan, kesalahan yang telah terjadi, adanya perubahan, sehingga masing-masing kita bisa mengamalkan, mempraktekkan tata cara ibadah sesuai dengan bimbingan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hukumnya sekedar sunnah, apalagi itu hukumnya adalah wajib yang apabila kita tinggalkan kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari faedah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.